mengapa tiap jalan ku lalu harus pulang ke pintu kasihku yang satu. Sedangkan ku tak merancang, malahan ku coba berlari meninggalkan segala yang telah bersemi. Mungkinkah kehendaknya tadi atau sekadar rasa hati yang masih tak sanggup melupakan peristiwa bersedih.